kasih Anda masih bersama kami. Tema kita sore ini adalah mempromosikan diri sendiri ya. Sebelum nanti ke sesi paling terakhir sekali, yaitu lesson to learn-nya apa dari topik kita. Ini ada SMS yang masuk. Kita mau bacakan dulu nih dari Bapak Hari di Jakarta. Bang, bagaimana kalau sering lupa pada apa yang sudah kita pelajari? Saya juga suka gitu. Jadi ini mah normal-normal aja. Kita harus punya sistem untuk mengingatkan. Apakah itu mau dicatat gitu loh, apakah itu mau dimasukkan ke dalam komputer gitu ya kan. Pokoknya harus ada sistem untuk mengingatkan diri. Itu aja. Oke. Lalu ada biasanya Mayang Sari, biasanya Macaci, ini Maya Sasi di Jakarta. Gimana caranya menjual diri atau mempromosikan diri tadi pada para pimpinan yang berada di atas atasan langsung kita? Nah, artinya kan begini, kalau Anda ingin mempromosikan kepada bosnya, bos Anda gitu kan, gitu loh. Pertama-tama Anda harus tanya dulu manfaatnya apa nih. Ya kan, takutnya gini, pertama-tama Anda harus mengenal betul bos Anda. Kalau Anda memang frustrasi terhadap bos Anda, bahwa Anda melihat bahwa bos Anda itu tidak melakukan apa-apa, Anda mungkin sampai saking frustrasinya harus naik ke atasan yang berikutnya gitu. Yes. Kalau enggak, bos Anda itu tahu dan Anda dianggap Anda itu seperti nyerobot gitu loh. Malah bukannya benar, malah jadi enggak benar. Nanti malah jadi membahayakan karir dan profesi Anda. Oke. Jadi kalau menurut saya sih, apakah perlu, kecuali kalau Anda udah memang frustrasi sama atasan mentok Anda. Mentok banget ya, ini atasan kurang asem ini. Atasan ini udah hopeless, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah pokoknya gak mau mementingkan dirinya sendiri, terus kemudian Anda berpikir, saya gak ngapa-ngapain. Nah, Anda mungkin baru bisa mempromosikan diri Anda ke atasan dari atasan Anda. Oke, berikutnya dari Pak Agus di Cikarang ya. Agus di Cikarang, bagaimana mengembalikan image diri yang terlanjur kurang di mata bos? Apa dulu? Gitu loh, kalau pekerjaan itu gampang sekali. Oke, pekerjaan itu, kalau itu adalah berhubungan dengan pekerjaan, kompetensi pekerjaan itu gampang. Karena misalnya gini, Anda sering telat gitu loh, dengan cara Anda tidak sering Anda disiplin dan tidak telat, itu udah reputasi Anda udah ini gitu loh. Tapi kalau yang masalah image-nya yang kurang tadi adalah mengenai karakter gitu loh, suka minjem duit atau misalnya playboy, berat, apalagi misalnya pimpinan Anda perempuan, susah karena itu karakter. Jadi kalau Anda mau, yang mau Anda rubah tuh apa gitu loh, apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, itu mudah dengan memperbaiki kinerja dan prestasi Anda, biasanya itu akan mudah. Tapi kalau Anda karakter, wah, itu akan memakan waktu yang sangat lama dan membutuhkan perbaikan-perbaikan yang memerlukan pembuktian sehingga dia percaya bahwa karakter Anda itu memang telah berubah menjadi baik. Oke, ini Bang, satu SMS terakhir dari Tatang di Bandung. Om Jabrik, saya fans Anda. Boleh kan saya dapat buku sama kaosnya? Boleh. Itu tergantung. Tergantung ya. Saya cuma lulusan SMU, saya sangat hobi baca. Terkadang kalau sudah baca buku-buku tertentu, saya terbersit di pikiran saya nih. Saya juga bisa ngarang buku seperti buku-buku itu. Nah, Om Jabrik, apa bisa saya dikatakan punya soft skill? Pengaruh dari banyak baca ini? Iya, bisa aja. Contohnya misalnya seperti ini. Sekarang itu kalau Anda punya hobi menulis ya, itu sekarang sudah punya sarana dan medium yang sangat murah. Misalnya blogging, dan misalnya banyak sekali blog-blog di Indonesia itu yang membuka diri, misalnya seperti Kompasiana itu kan blogging. Jadi menurut Anda, kalau Anda memang memiliki kemampuan seperti itu gitu loh, kenapa enggak gitu loh Anda mulai menulis di blog. Itu sarana yang murah dan sarana yang bisa membuat cepat. Dan seringkali kalau tulisan Anda sangat bagus gitu loh, itu blog Anda pasti banyak dikunjungi orang. Oke, Bang, lesson to learn-nya apa dong Bang dari tema kita? Lesson to learn-nya adalah begini. Pertama, jangan malu untuk mempromosikan diri. Dan jangan menganggap bahwa mempromosikan diri sendiri itu seperti ibaratnya orang kampanye. Ya memang begitu. Karena kalau Anda tidak bisa meningkatkan value Anda di mata konstituen Anda, di mata stakeholder Anda, Anda tidak akan kemana-mana gitu loh. Tapi kalau Anda mampu meningkatkan value Anda, pangkat Anda naik, promosi Anda naik, rezeki Anda naik. Amin. Oke, termasuk ini 3 orang yang beruntung hari di 021-9032 pas-pas-pas, Tatang 085722 pas-pas-pas, Maya Sasi 0899 pas-pas-pas. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan t-shirt Coffee Break dan buku Biang Penasaran tulisan langsung dari Bang Kavi Kurnia. Oke, Bang Kavi, thank you banget. Semoga tema ini bermanfaat dan semua bisa makin maju mempromosikan dirinya. Amin. Amin. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Coffee Break bersama si Biang Penasaran, Coffee Kurnia. Sampai jumpa Coffee Break.